sudah merupakan suatu kepastian. Annahum fil akhirah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, alladzina khasiru anfusahum wa amwalahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang merugi diri-diri mereka, harta mereka, keluarga mereka pada hari kiamat. Wafatahumun na'imul muqim, maka luputlah kenikmatan yang abadi bagi mereka. Wa hasalu 'alal 'adzabil alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa hadza bi khilaf man akraha 'alal kufur wa ajbara 'alaihi wa qalbuhu mutma'innun bil iman raghibun fi, fa innahu la haraja 'alaihi wa la itham, wa yajuzu lahu an-nutq bi kalimatil kufr 'inda al-ikrah 'alaiha. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang sudah genting keadaannya. diancam, disiksa untuk melakukan kekufuran dan dipaksa. Kemudian hatinya tenang dengan keimanan, mencintai keimanan. Maka yang demikian itu tidak mengapa dan tidak berdosa baginya. Dan keadaan seperti itu dibolehkan untuk an-nutq bi kalimatil kufur, mengucapkan kalimat kufur, indal ikrah alaiha, ketika dipaksa, disiksa, dan dibunuh. Ini dalam keadaan ikrah, illa man akraha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق والعتاق والبيع والشراء والسائر العقود أنه لا عبرة به. Dari sinilah ucapan orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya, memerdekakan budaknya, jual beli, ya, atau perjanjian-perjanjian yang lain yang dipaksa, disiksa dan lain sebagainya, dibunuh, mau dibunuh. Perjanjian sepertinya atau ucapan ini la ibrah tabi, tidak dianggap. Wa la yatarattab 'alaihi hukm syar'i, dan tidak berlaku pada hukum syariat. Kenapa demikian? Karena jika lam yu'aqab 'ala kalimatul kufur idza akraha 'alaiha, karena seseorang tidak akan disiksa dengan mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan ikrah, dipaksa, diancam. Ghairuha min babin aula wa ahra, lebih-lebih di bawahnya. Ya, sehingga tidak dianggap orang misalkan mau jual beli rumah tapi dipaksa, mobil mau dijual tapi dipaksa, harus diancam tanahnya dan lain sebagainya, maka ini tidak dianggap. Pemaksaan-pemaksaan ini tidak bisa, paling kalau disiksa dan lain sebagainya. Dia mau jual beli, dia bikin perjanjian dalam keadaan ditodongkan pisau pada dadanya, pada tubuhnya, todongkan senjata pada dirinya. Ini keadaan terpaksa, maka ini tidak berdosa. Dia mau mengucapkan kekufuran atau apa, dan ini tidak dianggap, perjanjian ini enggak sah, tidak sah di dalam syariat, tidak dianggap yang seperti ini, tidak berlaku karena kondisinya dalam keadaan terpaksa. Nah terus gimana? Ya diulangi lagi. Kalau dia mau jual silahkan, enggak, tidak mau apa. Kenapa? Salah jual beli Rasulullah SAW mengatakan al-bay'an bil-khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu dengan khiyar, selama tidak berpisah antara penjual dengan pembeli. Demikian pula kesepakatan-kesepakatan yang lainnya, kalau dipaksa ditolongkan pisau maka gak bisa. Ya harus saling ridho. Nah, kondisi-kondisi terpaksa maka tidak dianggap di dalam syariat, tidak dihitung dan tidak sah perjanjian tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal barakallahu.